ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk berjumpa kembali di majelis ini. Barakallahu. Pada kesempatan malam hari ini, ikhwanatina azakumullah, akan kita lanjutkan kajian Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang insyaallah malam ini akan kita mulai dengan mengkaji hadis yang ke-111. Qala rahimahullah wa 'ala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala dari Ibnu Mas'ud semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu 'abdan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berseri-seri wajah seorang hamba, sami'a maqalati fahfidhaha wa wa'aha wa addaha, yang mendengar ucapanku kemudian menghafalkannya, memahaminya dan menunaikan haknya. Farbaha min fikhin ghayru faqih, kadang-kadang seorang yang membawa ilmu itu tidak paham dengan ilmu yang dibawanya. Warfa'a min fikhin ila man huwa afqahu minhu, dan kadang-kadang orang yang memahami agama itu ada yang lebih paham lagi darinya. Salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin, ada tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan menyimpang. Ikhlasul amal lillah, yang pertama ialah mengikhlaskan amal semata-mata untuk Allah. Wan nasihatu lil muslimin, yang kedua menasihati kaum muslimin. Yang ketiga waluzumu jama'atihim, dan tetap ikut jamaah kaum muslimin di bawah pemerintah muslim yang sah. Fa inna da'watahum tuhitu mawa'ah, sungguh dakwah mereka meliputi generasi yang ada di belakang mereka. Rawahu As-Syafi'i wal Baihaqi fil Madkhal, hadis ini diriwayatkan oleh Imam As-Syafi'i dan Al Baihaqi dalam kitab beliau Al Madkhal. Nah, hadis ini sahih. Wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Dani an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Ad-Dani, namun dari sahabat Zaid bin Thabit, semoga Allah taala meridhoinya. Hadis yang ke-112. Wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud At-Tirmidzi dari Zaid bin Thabit, semoga Allah taala meridainya. Ini termasuk syawahid dan penguat untuk hadis yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini ya qanabuddin Allah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat doa kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul hadis. Nadharallahu abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi wajah yang berseri-seri bagi seorang hamba yang mendengar perkataanku kemudian menghafalkannya, memahaminya, dan menunaikan haknya. Ini merupakan doa kebaikan dari Rasulullah SAW untuk ahli hadis, untuk mereka yang menghafal hadis beliau, memahaminya, dan menunaikan haknya. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa tingkat pemahaman agama seseorang itu berbeda-beda. Ada yang hafal ilmu ini dan ilmu itu, tapi kurang bisa memahami kandungan ilmu itu. Dia punya kelebihan dan kekuatan menghafal, tapi tidak punya kelebihan dan kekuatan beristidlal dan beristimbat. Ada juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang standar, yakni standar rata-rata. Ada juga yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala di atas standar. Yang terakhir ini biasanya dimiliki oleh para ulama ahli ijtihad, ya. Mereka diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan itu memang karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa ada tiga perkara yang menyebabkan hati seorang muslim itu tidak menyimpang, tidak ada unsur dendam atau yang lainnya jika mengamalkan tiga perkara ini. Yang pertama, ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal semata-mata untuk Allah. Seorang yang ikhlas dalam beramal itu hatinya tenang, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada ghil, dendam. Karena kalau beramal yang diharapkan adalah pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan dengan makhluk dalam beramal tadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan. Sehingga tenang hatinya. Hatinya tidak terkena penyakit ghil, dendam, penyimpangan-penyimpangan, penyakit hati lain. Yang kedua ialah an-nasihat lil muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin. Jadi seorang yang biasa memberi nasihat kepada kaum muslimin, mereka ini tenang. Karena mengharapkan kebaikan untuk kaum muslimin. Tidak menginginkan kekacauan dan keonaran yang terjadi dengan tengah kaum muslimin. Biasanya orang yang memberi nasihat itu memang hatinya baik, bersih dari unsur dendam atau penyakit-penyakit hati yang lain. Seandainya punya penyakit hati semacam dendam atau kedengkian atau yang lain, dia tidak akan memberi nasihat, akan membiarkannya begitu saja. Jadi kalau ada saudara kita seagama yang kemudian datang kepada kita, memberi nasihat kita, mengarahkan kita, maka terimalah dengan baik. Karena orang ini berarti baik hati. Lain kalau dia datang kemudian bilang, terserah kamu, mau apa kamu lakukan terserah, aku sudah tak mau tahu. Berarti ada sesuatu dalam hatinya. Barakallah. Nah, tidak menginginkan kebaikan. Yang ketiga, luzumu jama'atil muslimin, yakni tetap bersama dengan jama'ah kaum muslimin, bersama dengan pemimpin muslim yang sah. Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta. Nah, orang yang taat sama penguasanya, orang yang taat kepada pemimpinnya, yakni pemerintah muslim yang sah, tidak melakukan aksi-aksi pembangkangan atau pemberontakan atau teror, hatinya tenang. Nah, lain kalau mereka ini memiliki niat yang busuk, hatinya jelek, ada unsur real dendam, dengki, jangan semisalnya mereka ini dalam keadaan sabar tidak tenang, diburu, dijadikan target operasi pembasmian atau pemberantasan apa ini, teroris, atau mereka-mereka yang ingin menggunakan kekuasaan, hidupnya tidak tenang, hatinya tidak tenang. Nah, kemudian hadis berikutnya yang ke-113. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Amr semoga Allah taala meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu salatun, ilmu agama ini terbagi menjadi tiga. Ayatun muhkamatun, yang pertama ialah ayat muhkamah, yakni ayat yang masih berlaku hukumnya, tidak dihapus. Aw sunnatun qa'imatun, yang kedua ialah sunnah qa'imah, yakni sunnah yang terus dipakai. Naam, dan diamalkan. Yang ketiga, au faribatun adilatun, atau pembagian faraid yang adil. Wa ma kana siwa dzalika fa huwa fadlun, adapun selain ilmu itu adalah sisa-sisa yang utama saja. Rawahu Ad-Darimi wa Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi wa Abu Dawud. Hadis ini ikhwanatina na'azakumullah daif, Karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman ibnu Rafiq At-Tanukhi. Abdurrahman ibnu Rafiq At-Tanukhi. Ini dhaif juga. Juga dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman ibnu Ziyad ibnu An'um Al-Ifriqi. Ini juga dhaif. Hadis ini juga dhaifkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam taklik beliau atas kitab Al-Mustadrak. Nah, namun dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ilmu agama ini memang berputar pada tiga perkara. Secara makna bisa kita pakai berdasarkan nas-nas yang lain, ya. Yang pertama ialah ilmu Al-Quran dan cabang-cabangnya. Yang kedua ilmu As-Sunnah, ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Yang dengan dua ini tak masuk di dalamnya tafsir, usul fikih dan lain-lain semua, mustalah hadis masuk semua, ya. Dan yang ketiga ialah ilmu mawaris atau ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta benda warisan. Nah, ini dispesialkan khusus, ya. Walaupun ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah, tapi ini disebutkan secara khusus disebabkan ilmu ini semakin hari semakin dijauhi oleh banyak kaum muslimin dan semakin langka. Maka hendaknya kita paham tentang ilmu mawaris atau ilmu faraid, cara membagi harta warisan yang berdasarkan Al-Quran was-Sunnah. Nah, hadis berikutnya yang ke-114. Wa ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oh. Dari Ibn Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan ra'yunya, mendapat semata, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai oleh Al-Imam At-Tirmidzi hasan, juga dinilai oleh Al-Imam Al-Baghawi hasan. Hadis yang ke-115. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat yang lain, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin, barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Rawahu At-Tirmidzi. Untuk riwayat yang ke-115 ini, Ibnu Abidin Azzaqumullah, di dalam syaratnya, terdapat rawi yang bernama Abdul A'la Ibnu Amir. Dan juga dalam riwayat yang ke-114 tadi, ternyata sama, ada rawi yang bernama Abdul A'la Ibnu Amir. Ini dhaif. Sehingga karena hadis ini satu sama lain saling menguatkan, maka Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Baghawi menilainya hasan sebagaimana penilaian dalam hadis yang ke-114. Jadi ada rawi yang bernama Abdullah Ala Ibnu Amir, itu dhaif. Cuma saling melengkapi hadis yang ke-114 dan 115 sehingga naik menjadi hasan. Dalam dua hadis ini para ulama azzaqullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, larangan menafsirkan Al-Qur'an birra'yi. Dilarang menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan pendapat semata, mendapat akal semata. Baik, banyak sekali kitab-kitab tafsir birra'yi yang dinyatakan sesat oleh para ulama. Di antaranya ialah kitab yang disusun oleh pentolan Mu'tazilah, Az-Zamakhsyari, Al-Kasyaf, ya. Ini termasuk tafsir Mu'tazilah terbesar, tafsir Firaun. Ya. Dan banyak lagi tafsir-tafsir yang lain yang disusun oleh generasi-generasi terakhir umat ini dari kalangan orang-orang ajam maupun Arab, ya, dengan bahasa-bahasa yang lain. Ini mereka menafsirkan Al-Quran kirok, termasuk perkara yang sangat diharamkan karena dalam hadis ini diancam dengan neraka. Yang kedua yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, dalam menafsirkan Al-Quran kita harus mengikuti thariqatus salaf, mengikuti metode salaf. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran menurut salafus saleh? Nah, caranya ialah yang pertama, menafsirkan ayat Al-Quran yang masih global dengan ayat Al-Quran yang merincinya. Namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Nah, di antara contoh tafsir yang menekankan tafsir Al-Quran bil Quran semacam ini adalah tafsir Adwaul Bayan, kayak Syekh As-Sukiti rahmatullah. Kalau tidak dijumpai rincian penjelasan dalam Al-Quran, maka ditafsirkan dengan As-Sunnah. Jika tidak ada penjelasan dalam As-Sunnah, maka ditafsirkan dengan aqwalus sahabat, mendapat para sahabat. Jika tidak dijumpai penjelasan sahabat tentang ayat ini, maka sebagian ulama menggunakan aqwalut tabi'in, jawaban tabi'in, murid-murid sahabat. Sebagian yang lain langsung ditafsirkan apa adanya sesuai dengan tata bahasa Arab yang murni dan fasih. Nah, Pak, tafsir yang sudah memenuhi standarisasi semacam ini disebut dengan tafsir bil maksur, tafsir yang menggunakan asar. Contoh tafsir yang semacam ini yang terkenal di kalangan kaum muslimin ialah tafsir Ibnu Katsir. Nah, barakallahu. Selanjutnya, hadis yang ke-116. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man uftiya bi ghairi ilmi, barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, karena ismuhu alaman akhtaru, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berfatwa. Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lam anna rasya fi ghairihi faqad khana. Barang siapa yang membimbing saudaranya untuk melakukan suatu perkara dalam keadaan dia tahu perkara yang lain itulah yang benar, maka sungguh dia telah mengkhianati saudaranya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya. Nah, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis yang ke-17, wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Muawiyah semoga Allah Ta'ala meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nah anil ulutati, rawahu Abu Dawud ayyuban, dari Muawiyah semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyibukkan diri dengan perkara al-ulutat, yakni perkara yang sulit-sulit dan rumit-rumit. Rawahu Abu Dawud ayyuban, ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Hadis ini juga hasan, karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdullah bin Sa'd bin Majhul. Nah, dalam hadis ini falafatul a'udzubillah terdapat faedah tentang haramnya berfatwa tanpa ilmu. Di samping haram, orang yang berfatwa tanpa ilmu menanggung dosa mereka-mereka yang mengamalkan fatwanya. Nah, karena dia berarti telah menunjukkan seseorang dalam apa itu kesesatan. Sebagaimana kalau menunjukkan saudaranya perkara yang lain padahal kebenaran di yang lainnya, dan dia tahu yang benar mana, maka saudaranya tunjukkan ke yang lain, maka dia telah mengkhianati saudara. Sama dosa ditanggung oleh mereka yang menunjukkan saudaranya dalam kejelekan tanpa mengurangi dosa pelakunya sedikit pun. Kemudian dalam hadis ini kita juga mengetahui larangan bagi kita untuk menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang rumit-rumit atau sulit-sulit, apalagi ilmunya pas-pasan, ya. Dikenal dengan istilah al-ughrutat, karena dikhawatirkan kita nanti berkata tanpa ilmu. Saking rumitnya, saking sulitnya, orang itu mudah terjebak dalam kesalahan. Nah, barakallahu. Dan sebagai tambahan faedah dari hadis yang kita baca tadi, hadis ini mengingatkan kita tentang beberapa kesalahan yang wajib dijauhi dan dihindari oleh thalibul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu. Yang pertama tadi, kesalahannya ialah berfatwa tanpa ilmu. Jadi sudah dijadikan panutan di khalaqahnya, di komunitas tempatnya. Nah, kemudian dia sudah berani berfatwa tanpa ilmu, padahal kadar keilmuannya masih sangat jauh dari standar mufti. Ya, ditanya macam-macam dijawab semua lulus, pokoknya yang penting puas. Hati-hati, ya, hati-hati. Urusan fatwa itu bukan urusan yang remeh. Tanggung jawabnya sangat besar. Mending kita bilang Allah Ta'ala alam, tenang sudah, daripada kita kemudian berfatwa tanpa ilmu, kemudian diikuti oleh banyak jamaah, mereka sesat, kita dapat dosa kita sendiri ditambah dengan dosa-dosa mereka. Ya, kita privat wakam pada yang tadi. Dan kalaupun kita tahu itu salah, kita juga harus sibuk-sibuk harus meralat fatwa kita sebagai bentuk amanah ilmiah dan tanggung jawab. Ya. Nah, tapi kalau kita ketika ada pertanyaan yang mana kita sendiri belum jelas atau kita ragu dengan kemampuan kita, kita mengucapkan Allahu a'lam, aman, tenang. Ya paling pol dapat omongan di belakang, ustadznya kurang mantap, pertanyaannya 50 gak ada yang bisa dijawab. Gak apa-apa, gak apa-apa, paling-paling cuma sekali ngomong, ya. Itu paling-paling yang ngomong adalah orang yang tidak paham dengan prinsip agama yang benar. Pahamnya itu yaitu jaga gengsi. Nah, kalau tak bisa berarti dianggap gak mantap, ya. Padahal kalau yang tahu agama dengan baik kepada ustaz ini super hati-hati. Kadang-kadang kok jawab berarti jawabannya benar-benar sudah kuasanya, karena biasanya dia ngomongnya Allah a'lam. Kok ini jawab benar-benar sudah benar. Tapi kalau dia jawab semuanya enggak pernah Allah a'lam, mencurigakan. Ini kok sesemuanya ini ya, benar apa enggak ini ya? Nah, barakallahu'alaikum. Jadi termasuk kesalahan mereka yang sedang menuntut ilmu ialah suka berfatwa tanpa ilmu. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu ialah hasad, dengki, iri, khususnya dengan teman-temannya yang mungkin lebih berprestasi daripada dia, lebih disenangi umat daripada dia. Nah, ketika dia suruh tampil sambutannya biasa-biasa. Ketika temannya disuruh tampil, sambutan jamaah luar biasa. Akhirnya hasad, iri sama temannya. Dia waktu imtihan, ya. Nah, jadi waktu imtihan dia dapatnya 7, saya mumtaz. Loh, kok seperti itu? Ya. Dulu memang di bawah Anda ilmunya. Sekarang di atas Anda. Jangan samakan sekarang sama yang dulu, ya. Nah, hasad. Waktu masih belajar biasa-biasa gitu, nggak tahu apa-apa. Kalau ditanya sering salah, tak suruh jawab, kita sering salah, ya. Biasa. Tapi kalau sudah punya pengaruh sendiri-sendiri, nah, ini biasanya muncul hasad. Ini penyakit. Penyakit ini banyak melanda mereka-mereka yang disebut dengan tulabun. Ya. Nah, bahkan kita merasa tidak senang kalau teman kita mendapat kebaikan, itu sudah hasad. Ya. Ini teman kita lebih senang umat. Kita enggak senang. Posisi kita terasa tersingkir, terpojokkan dengan dia. Wah, ada saja ulahnya. Takut tergeser. Wah, ini penyakit hasad ini sering timbul. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian kesalahan yang lainnya yang biasa menimpa thullabul ilm yang harus kita jauhi selain dua tadi ialah at-tasaddur qabla ta'ahul. Berani tampil padahal dia tidak menguasai materinya. Ya. Berani tampil padahal dia tidak menguasai materinya. Sudah disuruh maju, maju terus, pantang mundur. Nah. Seolah-olah dia bisa segala-galanya, padahal dia yang tidak bisa. Ya. Jaga image jahil, ya. Gengsi, kalau sampai bilang tidak bisa. Ya. Nah, sehingga ucapannya ngawur, ngelantur ke sana kemari. Dia sendiri juga tidak tahu yang diucapkan tadi itu benar atau tidak. Nah, ini tasadur qabla ta'ahul. Jadi urusan dakwah itu bukan sekedar retorika atau berani-beraninya tampil maju ke depan, ya. Tapi urusan ilmiah, amanah ilmiah yang sangat baik. Jadi kalau kita tidak mampu menyampaikan tema itu, jangan sampaikan. Daripada nanti mudharatnya lebih besar daripada manfaat. Sampaikan saja apa yang kita kuasai. Kalau kita yang diminta menyampaikan tema ini, wah, apa yang aku kuasai? Jawab itu saja, aman. Daripada nanti kita diminta tentang jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkata tempat ini. Termasuk yang menjadi penyakit tulab ilmu khususnya ialah kalau kita sombong tanpa banyak ilmunya, tanpa sombong. Apa yang sombong? Ada dua. Yang pertama, menolak afat, merasa dia paling banyak ilmunya, jadi menolak al-haq yang disampaikan oleh mereka yang dianggap juniornya, ya. Yang kedua ya, suka meremehkan orang lain. Tambah banyak ilmunya, tambah meremehkan. Gimana pandangan ustaz tentang fulan? Oh fulan, dia itu teman saya yang paling goblok. Ngomongnya langsung asal. Masih di bawah standar saya. Masya Allah, standar saya. Ya, nah, ini orang ilmunya tambah banyak, tambah sombong. Padahal para ulama kita dulu, semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu, semakin rendah. Kalau ada yang bertanya dalam keadaan dia bersama dengan teman-temannya sesama alul ilmi, itu dia tidak langsung, ini yang jawab tonggak, tapi dilemparkan ke temannya. Ya, nah, sebagai tanda ketawa Tuhan, tidak sok jago. Nah, tapi penyakit kayak gitu itu melanda banyak ulama-ulama. Padahilallah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Dan yang termasuk penyakit ialah ta'assub. Fanatik mazhab atau fanatik dengan syekh tertentu, wah ini juga penyakitnya banyak dialami oleh tulang. Juga yang banyak menimpa ialah su'udzon, berburuk sangka. Ada berita sedikit langsung berburuk sangka. Ya, tidak tabayun, tidak khusnudzon, tapi langsung berburuk sangka. Nah, ini saya sampaikan kepada kita semua sedikit tambahan faedah dari hadis tadi. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari perkara-perkara yang menjadi kesalahan tulab ilmu yang wajib dihindari dan dijauhi. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang berilmu, yang barokah ilmunya, orang yang semakin banyak ilmunya dan semakin tawadhu sikapnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan insyaallah untuk hadis dan pembahasan 18 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.